Tadi sejam lagi boleh tak nak jawab soalan? Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma. Fi sabilillah. Jadi petugas-petugas sila jalankan kutipan sekarang ini. Petugas kutip derma. Derma ni untuk masjid, bukan untuk kita. Ada masjid dalam satu blok tu, dia kata kita kaya dah tadi. Pasal di mana-mana masjid dapat 15,000-20,000. Derma tu dia kata kita buat balik, bodoh. Derma ni pergi ke Tuan Imam, pergi ke pengurusi, bukan orang kita. Tak ada kena-mengena dengan kita. Kutik-kutik, mana petugas? Tidur. Petugas biar agama asyik, banyakkan kita pergi tempat-tempat. Orang aman, 15,000-20,000. Tapi dia kutik tengah-tengah orang. Itu masalah. Kalau orang 10,000, biar 100 orang kutik dengan kita. Kutik-kutik. Tak bagi-bagi sunat saja. Bagi boleh pahala, tak bagi dok dosa. Oh, cuma bagi tak hidup masing. Menderma ni di antara kelebihannya pahala. Di antaranya lagi, dia hapuskan dosa kita di masa lalu. Masa lalu kita jahat, makan rokok, minum arok dan sebagainya. Nah, bersedekah dan sebagai kafarah kehidupan kita yang bagi yang masih ada. Derma juga sedekah menambahkan umur. Lalu mana tambah umur? Allah mengadam, Allah lebih mengetahui. Derma juga mencerahkan kubur. Derma memurahkan rezeki, itu sudah wajib. Kalau siapa yang menaga, yang buat projek, tiba-tiba dia kurang, slow projek dia, makin banyaklah bersedekah, dia akan jadi maju balik. Nampak? Ini sudah diuji, memang mustajab dan mujarab. Yang luar-luar, jangan lari tu. Kutip belaka. Tuak 10 tuak, suka tuak, habis 10 ringgit. Suka tuak, habis ringgit. Petugas kita ni pelajar madrasah. Ikuti dengan beg warna hijau. Bagi. Dua kali bagi pun apa? Tak rugi kita. Nampak? Sebab kita beri ni kepada Allah, bukan kata imam. Beri ke Allah Ta'ala. Kutian luar-luar semua-semua. Dunia imam dia umumlah dia letak tulis di masjid berapa dapat untuk masjid. Pergi 5 hari atau berasa gerugi sangat. Spoil dia 280. Buah belakang wira boleh jemur dua dalam. Tukar orang sport 1200. Buku dia kecil. Tiba-tiba dia mesinggit. Skateboard 380. Zumpai kita. Takkan derma singgit. Baik. Derma terus derma sambil-sambil kita menjawab soalan. Nak tanya ni, jangan tanya, terus tulis. Tentang kenduri akikah yang modelnya kepada masuk buku bagi ke orang atau buat kenduri bagi orang. Lepas tu macam mana pula kalau buat sekalinya kenduri kahwin? Dengar molek-molek. Jadi kundu akikah ni semolek-moleknya kita masak dan kita hantar ke rumah orang. Itu yang terbaik. Ataupun tak mampu buat itu, kita masak bagi orang makan di rumah kita. Mana lebih baik? Lebih hantar ke rumah orang lebih baik. Sebab apa? Sebab bila kita buat, hari kita kenduri ada kawan yang tak boleh hadir. Maka kalau kita hantar ke dia, semua dapat. Nak hantar tak payah beri mangkuk pinggang ikat dalam plastik. Sebab kalau beri dengan mangkuk pinggang macam zaman dulu, tak balik-balik pinggang. Kekor terlampang banyak umur baru balik semula. Imam dan makmum adakah dapat pada solat berjemaah? Imam makmum yang jaraknya lebih 3 hasta. Kerana di dalam kitab Turab yang mengatakan tidak dapat pada berjemaah sekiranya lebih daripada 3 hasta. Ya Rab antara imam dan makmum. Dengar boleh-boleh. Dia kata sah mengikut imam jikalau jaraknya lebih daripada 300 hasta. Nampak? Sekalipun jika di dalam masjid. Tetapi jika bukan di dalam masjid, janganlah melebihi 300 hasta. bukan tiga hasta. Ada pun tiga hasta itu jarak yang afdal untuk diletakkan sebagai barisan sol. Jadi kalau kita buat ada yang tiga hasta lebih, bukanlah tidak afdal dan hina pada jemaah. Jawabnya berkuranganlah fadilah. Kerana yang comelnya diukur dengan tiga hasta. Nah, bukan kata tidak sah. Nah, hukumnya sah berjemaah, dapat pada jemaah. Nah, isteri saya mengandung 2 bulan, tapi dia tak setia nak sedia lagi sebab anak kami baru lahir umur 5 bulan. Bolehkah isteri saya gugurkan kandungan dia itu? Dengar molek-molek. Hukum menggugurkan kandungan ada huraian. Jikalau belum lagi genap 4 bulan, ada perbezaan pandangan ulama. Yang pertama, hukumnya haram jikalau bimbang takut tak cukup makan. Yang keduanya makruh kerana nak menjarakan anak. Anak selagi belum genap 4 bulan, setelah genap 4 bulan sepakat mengatakan haram tanpa khilaf kerana sudah ditiup roh. Saya kerja sebagai pomen. Dah pomen? Jadi tangan saya selalu kotor. Memang. Kerja pomen bukan kerja bagi komputer. Soalan saya setahkan saya ambil wuduk jika ada celah kuku saya masih ada kesan minyak sebab celah kuku saya susah lah nak masuk. Dasar kerja pomen lah. Baik, jawabnya. Bagi orang yang kerja pomen dengan benda-benda kotor gitu, maka wajib dimasukkan tangan dan tempat-tempat yang kena, kecuali dimaafkan sedikit-sedikit yang susah tanggal, tetapi tidak dimaaf pada tangan orang lain. Kerja pejabat pegang komputer, tak kerja pun YouTube, kotor dah tangan, tak kotor, kena minyak sikit wajib basuh, tidak tak sok. Tapi bila kerja tu memang dengan minyak kotor, maka sedikit-sedikit dimaaf pada syarak. Dengarlah tu. Tak maaf pada orang lain, maaf pada pemain saja. Orang kerja buat batik, main lagi liling. Liling bagi dia sikit-sikit dimaaf kalau mandi junub. Banyak tak maaf juga. Tapi liling bukan orang kerja tu, kena di terbilang. Dah maaf. Kalau terbilang bukan main liling. Terbilang main beli bayar. Faham? Haa, ada benda yang maaf. Ada orang ni tidak pada orang lain. Saya selalu beri contoh. Ibu orang ngopek anak. Orang sini, bini bagi ngopek ke nyusu? Nyusu. Kata Anung panggil nyusu, dia kata, awal luar ni. Nyusu-nyusu tu meluk, meluk. Dia ni tak panggil nyusu, ngopek. Jadi orang ngopek anak nyusu anak. Kadang-kadang anak dia tu jeluk, mutoh. Bila mutoh anak dia ni pandai koma dah, koma 2 bulan. Dah pandai, maka dalam mulut najis lah. Najis lah dalam mulut budak, bukan kena mutoh. Kemudian dia ngopek dengan mak, kena dah ngopek mak dia. Kena tak? Maka tak wajib basuh boleh semayang maaf pada syarong. Kena dikopek mok mulut anak yang najis. Betul tak? Ulama kata. Sebab apa? Sebab dibudahkan mok untuk mengasuh akan anak. Nampak? Neh? Tapi kalau ada ngopek anak, ada najis mutah, tidak maaf. Neh? Sebab tidak maaf dikopek ayuh. Nampak tak? Ayuh tak maaf. Apa? Sebab ayuh tak ngopek anak. Dato' kena najis juga. Tidak maaf. Orang belum lembu atau kerbau tidak berkandang dan memakan tanaman orang, apakah hukumnya sekiranya lembu atau kerbau itu dibuat akikah atau korban? Ini masalah kau. Masalah lembu. Hukum lembu makan ternakan orang. Hukumnya memang lembu makan ternakan orang. Kerana tidak ada lembu makan ternakan lembu. Jadi lembu dah tanam rukuk, orang tanam rukuk, orang tanam sayur, orang tanam pokok bunga. Lembu dia pergi makan. Boleh ke tak? Yang pertama haram, yang kedua tidak haram. Bila haram? Kalau termakan-makan tanaman orang lain yang tidak diizin oleh tuan. Maka hukumnya haram. Siapa yang berasa? Lembu. Tuan lembu. Dan buahnya hukum? Wajib kena ganti. Kalau sayur bernilai RM100, tuan lembu kena bayar RM100. Tak bayar? Haram berdosa sampai kiamat. Melainkan tuan sayur halalkan. Hukum setuju tak setuju? Kena terima hukum Allah. Yang kedua, boleh makan semua tanaman. Kalau tanaman itu tuan lembu yang punya. Baik lembu tadi dibuat akikah, dibuat kerbau. Tidak afdal. Tidak boleh. Kerana ada syubhat pada dia. Berapa kali suami suruh isteri semayang dan tutup aurat sekali atau dua kali dah sampai dilaksanakan, jawabnya tidak wajib kita paksa, tapi wajib kita suruh. Wa'mur ahlaka bisalah, kata Allah, wajib kamu suami suruh anak dan binimu semayang. Dan kalau dia suruh dan tidak semayang juga, suruh dan tidak semayang juga, maka wajib kena tazkirah. Allah kata fa'izuhunna, maka wajib pula kamu nasihat mereka. Nah, nasihat pun tak jadi apa, dia buat kerah, dia buat muka macam kubang kerah, lopar lah, dengan main dah buat muka kerah. Maka hendaklah kamu fa'izuhunna, jangan tidur dengan dia, tidur luar, tidur asing-asing. Tak jadi apa juga, tidur luar, sana hidup dalam bilik, main gripe. Maka fadribu hunna, wajib kamu pukul isteri kamu. Kalau pukul itu memberi kebaikan, kalau tidak tak payah pukul. Nah, dan awak balik tak pukul juga, maka awak balik orang poligami, letak atas meja, awak lelok kucing gambar, dia tengok benda bang, orang Pak Isam dah nikah seorang lagi lah, saya suruh awak semayang, awak malah, saya kena kahwin seorang lagi, cari isteri yang suka semayang. Tahu? No. Dia kata kepada, tak apalah, saya tak semayang, tak apa, awak kahwin lagi. Ada tak dia kata gitu? Tahu? No. Saya topak lah, saya akan semayang mulai sekarang. Lepas tak boleh dengar poligami. Kalau mati dah boleh bangun daripada aku. Tahu? Saya semayang sebelah orang yang luka tangannya. Adakah solat saya itu patah bila terkena air luka dia? Cuba jelaskan. Sedikit dimaafkan pada syarak. Kawan kita sebelah ni lutut ni luka. Jongeng betul lah lepas lah. Kau pisang. Taruh habis siku. Maka bila malam dia turun air luka. Dia semayang sebelah kita. Sentuh di baju kita kena sedikit dimaafkan. Banyak tidak dimaaf pada syarak. Apakah hukum anak panggil mak dan ayah dengan panggilan mama dan papa? Dia panggil yang terbaik sekali, iaitu yang Nabi panggil mak dia. Ketika Nabi berjumpa dengan ibu susu dia, Nabi panggil ummi. Maka ummi mana wahai ibu. Nah, yang terbaik untuk ayah, maka dipanggil abi. Dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi sebut abi, bapak. Maka yang terbaik ummi dan abi. Faham? Boleh juga kita panggil walid. Walid mana bapa. Dan nak panggil bahasa benda lagi. Bahasa abah, abah boleh tak? Abah ke bahasa Arab? Abah. Isim khamsah dia bagi. Abahu, abah. Alif ber, alif ber. Abahu, bapa aja. Jadi abah, abah, abah. Nak panggil dengan ibu boleh, nak panggil dengan ayah boleh, tapi ni dia nak panggil dengan mama dan papa. Nah, dia nak kelak sikit lah. Orang Melayu ni dia tak suka dengan orang Melayu, dia suka dengan orang putih. Nah, patut ramai dia ciduk rambut macam orang putih. Nah, padahal muka dia muka Melayu. Nah, orang putih rambut dia oreng, dia kening oreng. Orang Syria rambut blonde, kening blonde. Orang Sweden rambut kuning, kening kuning. Kita rambut je kuning, kening hitam, macam anak monyet baru tetap, faham tau? Siang ke dia gili-gili-gili. Nampak pun ada dia minyak ke orang putih. Ada kawan duduk di Europe lama lah, perempuan. Dia duduk sana 5 tahun, 6 tahun gitulah. Lepas buat degree, buat master 7-8 tahun juga kan. Tapi dia balik rambut dah celup, siap pakai tudung. Gambar-gambar di Europe pun pakai jubah, pakai jubah pun boleh ada. Padahal duduk dekat kawasan sejuk. Di Austria sekejap, kemudian dia duduk di Rusia rasa. Sekejap dalam 5-6 tahun. Mana kawasan salji. Boleh lihat dia balik tak celup pun rambut. Kita rambut merah. Duduk dah dia mek rambut merah. Duduk lubuk baku. Duduk lubuk baku rambut merah duduk. Kalau duduk New Zealand dah sama bulu hidung merah. Jadi panggil mama dan papa tidak salah. Kalau ada orang putih panggil mama juga. Mama, mama, mama. Papa, papa, papa. Tak salah. Kerana maksud mama, ibu juga. Papa pun, ibu, bapa juga manja. Yang salahnya, kita nak bunyi style orang putih tu supaya orang pandang hebat, situ salah. Nah, ha. Kalau orang lupa kan panggil papa kan. Nah, ha, nak dia tengok papa. Ye ye papa balik. Oh papa pun balik. Jom. BMW 7 Series. Nah, ha. Itu bangkau fokus sendiri automatic. Jom. Papa. Buat keluarkan juga. Main tadi 18 lubang. Lawan. Nah, boleh sambung papa 7 Series. Kita papa papa papa. Monaka eh. Monaka uruk eh. Kali isi minyak akak dengan kosi-kosi. Ah, isi minyak. Eh, campur habis. Papa dengan main. Nak buat tuan dia gede. Nah. Ketika saya sedang solat sunat rawatib Zuhur, ada sahabat yang tepuk bahu kanan saya untuk kerja solat Zuhur jemaah. Saya angkat tangan kanan seperti gaya orang sedang berikrar untuk beritahu sahabat tersebut saya sedang solat rawatib. Mohon penjelasan. Dengar boleh. Dia tengah semayang sunat rawatib. Seorang mari seorang nak ikut dia semayang. Ingat ke nak semayang berjemaah dengan dia? Maka dia tepuk bahu. Tak boleh. Tengah orang kata hukumnya haram. Lalu kita nak buat seorang tu jadi imam, jangan curi dia. Tak ada ulama yang suruh. Curi ni satu saja. Bila kita semayang, mari lewat, soh tu dah penuh, dah rapat. Bila kita dah rapat, tak dapat peluang nak masuk, naklah kita takbir di belakang soh. Lepas takbir, curi orang depan. Orang yang kena curi, sunat mundur di belakang, jadi dua, dikira soh. Faham? Tapi kalau kita nak jadi imam-imam orang, jangan curi. Bid'ah, tak ada ulama yang benarkan. Kita duduk sebelah takbir ya. Allahu Akbar. Maka dia pun ingat kita ikut dia. Dia niat jadi imam, sunat sahaja. Faham? Tak sama main tepuk-tepuk bahu gitu. Tepuk bahu ni kalau orang yang sudah wasat semayang boleh. Kalau tidak haram. Ditepuk bahu kan, syarat tak benar. Orang wasat semayang boleh tepuk. Kita naik atas rumah kita, kita tengok bini kita semayang. Ada. Tapi sudah rasa. Contoh diri semayang nak bergerak punya pasal. Nak tengok cerita Melayu lampu-lampu. Mayang dengar-dengar, pakai kerana atas tadi. Kain bawah tak pakai. Pada punggung, pui. Kita naik tengok, Allah, kalau ada pulak, pui. Semayang, kita pun tepuk bawah. Hey, kain tak pakai. Tak apa. Kerana semayang ni sudah rasa. Nah. Soalan seterusnya. Saya sudah terlanjur dengan kekasih saya. Banyak kali dalam masa yang sama saya masih menjaga solat. Adakah solat saya sah dan diterima Allah? Jawabnya sah solat. Cuma solat kita tidak menjadi nampaknya. Kerana solat yang menjadi, solat yang hidup, tak syaitan, tanha anil fahsya wal munkar. Dia akan mencegah kemungkaran. Walau bagaimanapun, bagi pelaku dosa, jangan putus asa. Allah masih sayang kepada kita. Bukan kata berzina seorang pelacur zaman Bani Israel telah ewang. Nampak? Pelacur ni cari makan dengan jual tubuh. Berzina pagi dan petang. Kalau setakat berzina 2-3 kali. Melacurkan diri beribu-ribu kali. Dan dia yang paling hebat di zaman tu, tak semayang, tak berzakat, tak puasa. Tapi Allah masuk dan ampunkan dosa dia dengan sebab dia minumkan seekor anjing yang dahaga. Betul tak? Maka kita rahmat Allah sangat luar. Banyak mana dah minum Allah? Banyak ada hutang. Ini setau. Anakin. Haa, kasper. Nampak? Pala reup. Pala rimah. BSOP. Johnny Walker. Johnny Quango. Habis minum. Botol cekik. Botol luru. Botol bulat. Bulat tengah bulat. Tapi minum belaka dah ustaz. Haa, makan tu lah. Tubik buik. Bahan belaka dah. Agak-agak tiga kontena penuh. Tak usah susah. Tu dosa dengan Allah. Sekali hadir dalam hati menyesal. Takutkan Allah tak nak buat lagi. Allah ampun. On the spot. Kita juga judi. 18 tahun. Tekan 6 ekor. Nah, puji nama itu watak kubur. Nama dia berambak ngatu kopek. Malu. Nak kopek nama itu kubik atu. Nah, 18 tahun berjudi. Sekali mari saja dalam hati. Aku menyesal berjudi. Aku kembali taubat kepada mu ya Allah. Tak membuat dah. Allah ampun malah itu juga. Berzina gitu juga. Berzina dengan orang puan. Ni kali yang keberapa? Kali yang ke-18,000 perempuan ni. Nah, maka lepas berzina, campur kering, menyesal kepada Allah. Betul tak? Bila menyesal, aku bertaubat kepada mu, ya Allah, aku tak mau buat dah. Allah ampunkan dosanya sebelum dia sempat pakai seluruh. Betul tak? Orang berzina buat tak seluruh? Ha? Dia nak buat? Buat biar saja. Orang berzina telanjanglah. Telanjanglah. Maka belum lagi dia sempat pakai seluruh, dia taubat, Allah terima dah. Nampak? Sebab apa? Judi, ino agak berzina. Tak payah minta azab dengan orang lain. Terus dengan Allah. Itu dosa dengan Allah. Mudah. Nah, yang payah, harta orang. Nah, ngupak orang. Tipu tanah orang. Nek, ambil barang orang, tak payah. Dengan sengaja. Sengaja, gerang tanah kotor tek, ambil duit muka, tak mari-mari. Nah, ramai orang terlibat ini. Allah tidak ampun selama tuan dia tidak hadalkan perbuatan. Teruklah. Ha, dia jaga baik eh? Kena-kena dosa. Bukan suruh mananya minum arak, tidak. Tapi mudah kalau itu direct dengan Allah. Harga kan kena pulang balik. Tak tahulah kalau jadi menteri, jadi apa, nak menyalahgunakan wang rakyat dan sebagainya. Allah Rabbi, bila lah kalau rakyat kata halal, dia terlepas daripada neraka. Kalau rakyat kata aku tidak halal bagi aku, wajib masuk dalam neraka. Kalau kait dengan harga orang, Nabi bersabda, mani ketatuk fa'ahakam mulihi muslimin awjaballahu lahun nar wa harrama alaihi jannah. Siapa yang ambil hak orang lain tanpa sebenar, Allah wajibkan masuk neraka dan haramkan masuk surga. Seorang laki-laki sahabat terkaya, Rasulullah, walau kena kasirah, kalau sedikit ambil hak rakyat, kalau sedikit tipu tanah orang, tak tipu 15 ekar, tipu sedekah dia alih batu nanda, alih pangkau sedikit. Nabi jawab, Allah Qadiba bin Haram, walaupun sebatang kayu sugi yang harganya RM1, wajib masuk neraka, haram masuk syurga. Nampak? Ha. Jadi, benarkah bersama laki-laki wanita tanpa nafsu dibenarkan dalam mazhab Hanafi? Jawabnya tidak benar. Nek? Ha. Yang dibenarkan ialah bersentuh dengan bersalam dengan perempuan-perempuan yang sudah tua sangat. Dalam jumhur ulama tak boleh. Dalam mazhab Hanafi ada kau mengatakan dima'ah pada syarat. Mana? Perempuan-perempuan tua. Nah, ada pun yang muda? Bukan. Tak boleh. Eh? Kerana muda tak boleh. Muda, cah dia kuat. Kita kaki magnet utara. Perempuan magnet selatan. Kalau orang faham, besi berani ni kalau utara selatan lekat tau. Lekat selalu nak kira magnet tahun 80, magnet tahun 2012. Tak nak kira, dia lekat kuat. Betul tak? Ha, betul lah. Ada tak magnet? Ha, utara-utara dekat juga. Benar cuba. Kalau ada, magnet tu okey. Nah. Nampak? Sebelum mandi wajib, saya mandi biasa dulu dalam keadaan berpoget. Dah siap sabun batu bilas. Saya pun pakai kain, saham. Ambil kuduk lepas tu niat mandi wajib. Guna kira tu. Tak ada kira, kira awak berpoget. Jawabnya sah. Mandi wuduk, ambil wuduk berbogel pun sah, cuma adab yang tidak baik. Mandi boleh berbogel, kalau wuduk jangan. Jadi setengah ulama mengatakan haram kerana tiada perlu pada berbogel. Mandi tak ada masalah. Nah, kita tengok Presiden Bashar ni zalim pada rakyatnya. Boleh tak kita pergi Syria untuk berperang? Adakah mati kita ni mati syahid? Thank you very much. Ikan pasal pak sama. Kita tahan raya buruk ni. Dia nak pergi Syria. Sekarang ini kerajaan sedang menzalimi rakyat Syria. Menggunakan kereta cepat T-71, T-70, T-72, tembok mengharapkan. Tembok pelik, tembok kondok, kena bodoh-bodoh, pecah perut, pecah mata, pecah kepala. Satu keluarga tung sekali tembok, mati habis. Nah, Allah Rabbi, ini kekejaman. Di akhir zaman kita boleh tengok. Dulu baca buku, sekarang tengok dalam YouTube, dalam TV. Nah, maka kita ni sebagai yang jauh. Sedara kita dah kena zalim. Mesti kena rasa sedih. Tak rasa sedih, bukan jenis umat Muhammad. Kerana kita bersaudara. Betul tak? Kini rasa sedih. Eh? Kita nak tolong jauh tak boleh. Maka tolong dengan doa dah. Nah, tolong dengan doa. Tak payah pergi lah nak berperang. Sana ramah dah. Kalau nak pergi perang, tak ada masalah. Nah, tapi alhamdulillah, ulama-ulama yang kalau tak silap sudah lebih daripada 42 orang mengisytiharkan mayat-mayat yang mati berperang di Syria sekarang tidak boleh dimandikan. Yang pertama, mayat tentera Syria tak boleh mandi kerana kafir. Mayat tentera pejuang Islam tak boleh mandi kerana syahid. Nampak tak? Jadi matinya mati syahid. Nah, yang terbaru ni Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama besar. Nah, yang banyak mengarang kitab-kitab yang terkenal di kota Mekah, telah memberi fatwa matinya mati syahid, membela orang-orang yang teraniaya di bumi Syria sekarang. Nah, soalan seterusnya. Boleh tak kita menamakan anak kita dengan nama Balqis? Sebab ada yang mendakwa nama Balqis tidak sesuai digunakan. Juga mendakwa Balqis itu menukar nama lain dalam peluk Islam. Dia nak pun nama anak dia Balqis. Jawabnya, semua nama-nama yang tidak ada maksud yang syirik atau jahat boleh kita pakai, sama ada bunyinya Arab, bunyinya Melayu, bunyinya Cina, bunyinya India, bunyinya orang putih, boleh berlaku. Kita dah salah faham. Nah, kita ingat semua nama mesti bunyinya Arab baru boleh. Dah, tidak ada ulama yang kata gitu. Sunat saja kita guna nama, nama orang Arab. Contohnya nama Abu Bakar, nama Umar, nama Usman, nama Muhammad. Kalau kita nak guna nama Melayu, tidak salah. Syaratnya, nama itu maknanya tidak syirik, maknanya tidak benda yang haram atau kotor. Nah, contoh nama yang Melayu bukan Arab, nama dia. Nama Dul. Dul nama Melayu. Dul tu Melayu bukan Arab. Faham tak? Boleh nama Dul tak salah. Itu juga nama orang putih. Nama orang putih nama apa? Maknanya sunlight, cahaya matahari. Salah tak? Tak salah. Boleh pakai nama sunlight dan Dul. Salah masalah. Sebab ramai orang tak faham, bila masuk Islam wajib kena tukar nama. Tak wajib. Nama dulu dia Cina, nama dulu dia India, nama dulu dia Filipin. Tak wajib tukar. Yang wajib tukar bila nama dulu tu syirik, nama berhala, nama dulu tu haram, nama babi, nama Arab dan sebagainya, barulah wajib tukar. Nah, jadi boleh kekal pakai nama orang putih, boleh pakai nama Sweden, nama Jerman, nama Rusia, tak salah. Jangan maknanya yang rosak. Nah, jadi Balqis tidak ada makna yang jahat. Nah, bolehlah kita guna duit korban orang ramai untuk korban di luar negara, contoh seperti di Kemboja, itu gunakan bagi bayaran tambah perjalanan ke Kemboja. Baik, orang ramai nak korban, kita pun wakillah untuk melaksanakan korban di Kemboja. Jadi urusan kita tu bolehkah guna duit korban? Nampak tu kena bincang awal-awal. Nah, memanglah petugas boleh menggunakan wang sebagainya untuk urusan melaksana dan menyempurnakan tugas. Tapi sebaik-baiknya beritahulah. Nah, kita akan guna sebahagian daripada RM2,000 untuk tambang orang yang pergi mewakilkan atau harta duit dan sebagainya. Yang RM30,000 lagi untuk bayar beli lembu dan sebagainya. Supaya terlepas daripada apa ni, pertikaian dan seumpama ni. Apakah balasan laki-laki suka hasut dan pengaruh isteri orang hingga perempuan itu minta cerai pasal dengan suaminya? Jawabnya, meruntuhkan rumah tangga orang tak ada kira. Walau mak dia sendiri, hukumnya haram dan dosa besar. Apatah lagi laki-laki lain masuk campur. Nah, si mati meninggalkan seorang isteri, seorang anak laki-laki, tiga anak perempuan. Adakah si ibu itu orang yang jaga hak dalam pembahagian harta pusaka mengikut faraid? Dengar monek. Orang yang wajib tetap dapat harta selama-lamanya. Yang pertama, ibu si mati. Yang kedua, bapa si mati. Yang ketiga, suami atau isteri si mati. Yang keempat, anak si mati. Pak golongan ni, makam fardu dia panggil. Wajib dapat selama-lamanya. Jadi mak si mayat dapat pusaka. Tak bagi ke mak berdosa besar. Ingat, setengah isteri bila suami dia mati, semua dia ambil ke dia. Dia makan untuk dia dan anak-anak si mati. Sedangkan si mati ada mok di kampung atau ayah. Bahagiannya 1/6. Kalau 600 ribu, 100 ribu untuk ayah di kampung. 100 ribu itu dia tak atur ke ayah. Diguna untuk dia. Makan haram. Ditolak segala amal ibadat sampai mati. Jangan main. Ha, kalau makan harta haram, tak diterima amal ibadat. Satu solat pun Tuhan tak terima. La yaqbalullahu salati ahadikum ma fi jawfihi haram aw kama qala. Allah tidak akan terima satu sembahyang pun yang dalam perutnya makan harta haram. Nah, gambar menipu waktu bersakit. Geran tanah dua bernama, satu nama lelaki, satu nama anak buah. Adakah seorang jual beli sendiri sembeli hanya berakad dengan satu nama saja tanpa diminta menjadi wakil oleh wali-wali yang lain? Tak sah. Jika dua tuan atas satu harta, mesti dua izin. Haram. Tak boleh seorang ke mana-mana, tidak sah. Lalu sah sebahagian saja daripada tanah. Adakah mesti wang daripada harta pusaka saja yang boleh digunakan untuk haji badan? Jawabnya, daripada harta pusaka itu wajib guna daripada harta yang lain, sunat atau harbi guna. Soalan seterusnya, kita ada 13 minit 19 saat lagi. Betul ke orang tua-tua kata bila makan nasi jangan bagi licin kat pinggan? Kalau nak tambah nasi, kalau tidak nanti payah rezeki. Tak betul. Jadi kalau kita makan habis dulu pun boleh tambah, makan tinggal sikit lagi pun boleh tambah. Yang tak bolehnya makan baru sikit tambah dah. Takut tak dah ke dia, tambah dulu. Bolehkah orang yang merokok menjadi imam? Boleh. Tak usah kata merokok, terima isyak ganjar. Boleh. Cuma jangan dalam masih semayang, batal dah semayang. Sebab jumhur ulama mengatakan imam yang fasik sah menjadi imam. Imam fasik ni berlaku zaman dahulu. Imam yang menyokong kerajaan yang zalim. Nampak? Telah berlaku. Ataupun imam itu orang yang zalim melakukan penipuan, maka dia sah menjadi imam. Cuma lebih apa imam yang tidak zalim atau tidak fasik. Apakah maksud sombong dalam larangan isbal? Isbal ni pakai pakaian lebih daripada buku lali. Ingat kan, pakai lebih daripada buku lali makruh. Sama tinggi dengan buku lali, lelaki-lelaki lah puan tau. Sama tinggi dengan buku lali harus atas pada buku lali sunat. Tinggi sampai kat keting sunat. Tapi bukan semua pakaian, setengah pakaian. Ada setengah pakaian tak masuk larangan. Macam terapi, bawa motor besar tu lah. Takkan nak pakai seluar kat keting. Bahagia itu lah bukti. Macam skor masuk hutang komando ke apa tak. Takkan nak pakai baju sunat. Sekat keting. Kalau di badan pacik tak apa, tak ada nyamuk. Dalam hutang nyamuk, pacak lintah. Ada dikecualikan. Jadi, yang haramnya, pakai pakaian nak menyombongkan diri. Maka haram. Jadi kalau kita pakai labuh pada buku lali bukan nak sombong diri, nak rasa megah, maka tidak haram lagi. Soalan seterusnya, apakah hukum makan ikan jeruk? Dia nak makan ikan jeruk. Jawabnya harus. Semua ikan yang tidak ada racun, maka harus makan. Ikan yang ada racun, haram makan. Ikan jeruk ada racun tak? Tak ada. Melabur dengan orang kafir boleh tak? Boleh. Dengan syarat perniagaan dia halal. Nampak? Jangan ada benda yang haram dalam pelaburan. Cuma membantu ekonomi umat Islam, mukaddam didudukan sesama. Soalan seterusnya. Adakah orang kafir awam yang tinggal dalam negara kafir, adakah dikira kafir harbi? Kafir ini kita faham, tidak Islam. Harbi itu harbiyun. Harbun maknanya perang. Kafir yang wajib. Mana-mana negara yang menyerang umat Islam, contoh Amerika, ini negara kafir harbi. United Kingdom menyerang Afghanistan, tapi Harbi. Kanada menghantar tentera di Afghanistan sekarang mengepung Kandahar, tapi Harbi. Maka rakyat-rakyatnya yang tidak menyokong negaranya tidak dikatakan Harbi. Dah soalan seterusnya. Berzikir menggunakan tasbih, dia kata haram kerana meniru agama Buddha. Jawabnya betul, orang yang kata itu bodoh. Dan kerana dijawab oleh ulama-ulama besar, nampak yang antara Syaikhul Azhar mengatakan tasbih tidak haram, tasbih tidak dilarang. Yang mengatakan afdal menggunakan tangan daripada menggunakan tasbih. Tidak ada ulama yang tersohor mengatakan haram guna tasbih, melainkan beberapa ekor orang ustaz yang baru dapat ijazah, yang gaduh dengan benda-benda lagu ni, ilmunya sedikit, jogangnya pendek, tapi nak ngai di laut dalam. Tengoklah dulu pandangan ulama-ulama yang tawadhu', nah, yang karang kitab berpuluh-puluh buah kitab. Doktor Wahbah lagi karang kitab Al-Munir 16 juzuk. Satu juzuk tu siap dengan tafsir, dengan balaghah, dengan i'rab, dengan lughah, dengan ahkam, nah, dengan asbab nuzul. Tempat Quran 16 juzuk mengatakan harus hukumnya menggunakan buah tasbih. Yang katakan haram setakat ngajar dekat surah-surah, 6 orang dengar, 7 orang dengar, rakam letak dalam YouTube. Dah, kono-kono ada orang pada guna suara je, orang suka depan. Tak ada orang pun depan. Ini masalah mentaliti. Nah, bila yang penting tidak diketengahkan, yang tidak penting ditimbul-timbulkan. Nah, sedangkan tidak adil kita boleh terima pada akal. Lama ni nanti beribu di padang masyarakat. Ramanya beribu depan neraka, nak masuk pintu neraka beribu ratus ribu orang. Kita tanya, apa ramah sangat nak masuk neraka ni? Oh, dulu guna tasbih. Mana? Mana sabah dah? Dah mana sabah. Dah, kita pergi di Masjidil Haram beribu guna tasbih. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Mesir, orang Turki, orang Syria, orang Jordan. Kita pergi di dekat makam Rasulullah belakang tu, yang 7 keturunan duduk situ berzikir. Orang lain tak duduk. Janggut ni kuning sampai kat pusat. Pegang tasbih mereka. Mukanya bercahaya. Hak tukar kata, muka macam air tahlawi. Hak kata tak boleh guna tasbih. Yang guna tasbih, muka bercahaya. Pergi sebelah makam Rasulullah belakang. Dekat belakang kanan Rasulullah. Kiri depan kubur belakang. Nah, situ rupanya duduk di tempat masing-masing mengikut keturunan daripada zaman Rasulullah berzikir di situ menggunakan tasbih. Kita tengok muka dia. Kita tengok ustaz kata haram guna tasbih. Kotornya muka. Nah, macam sarang burung dayak muka. Nah, ini sudah Tuhan beri contoh. Jangan benda-benda remeh-temeh gini, jangan kita tekan. Jangan nak tunjuk pandang. Nah, ini masalah ni, mental masalah. Otak tak berapa center. Nah, benda penting buat senyap. Masalah wudu dia, masalah hukum murtad buat dia, tidak dilaksanakan undang-undang dalam negara dia. Tapi batas bed hak ilahiyah haram bina kepala hotok. Ha, jemput Islam ustaz ni bahlul lagi bodoh. Nah, tidak mementingkan perkara yang boleh merosakkan akidah orang lain. Nah, ni yang macam contohnya pakai selebang comel, lepas tu letak celup sugi pula letak di telinga, tapi keluar telanjang. Kotek-kotek dan geriba. Boleh tak? Tak. Kenapa? Benda yang tak penting dipentingkan. Benda yang terlebih penting terlupa nampaknya. Nah, kita ulang balik. Fatwa ulama-ulama dunia harus menggunakan buah tasbih. Nah, yang tak boleh, buah tasbih dijadikan pameran saja. Itu dilarang syarak. Soalan seterusnya. Bolehlah atau tidak berhutang uang bayaran barang wakaf? Tak faham, barang wakaf mana pula? Dia hutang duit wakaf? Dia boleh? Menari ketika berzikir, jika sengaja adalah bid'ah. Tetapi gerakan tubuh kita dengan sebab seronok kita berzikir, tidaklah haram. Jangan akan fikir subhanallah khair hajati api dah. Nah, mesti dia gerak subhanallah. Buah dah tu? Dah, bergerak sendiri, silakan. Ada niat menunjuk-nunjuk? Tak ada, dia gerak sendiri, silakan. Bangun joget tu gangnam ini. Ada boleh dah tu dikit. Betul gitu. Nah. Ha. Dikir kan nak lari lagi kita kan awak fikir gitu. Adakah jin itu manusia? Adakah jin dan manusia di syurga dan neraka akan bersama-sama? Ha. Ni jin tanya. Wakil tanya. Jawabnya ya, jin akan masuk dalam syurga, orang manusia pun masuk dalam syurga bersama-sama insya-Allah taala. Kala jika Allah menghendaki maka berlakulah ia, tidak pelik sedikit pun, kerana di dalam syurga itulah tempat hamba-hamba Allah. Maka ulama tafsir muat dalam bracket sama ada jin atau manusia mendapat nikmat dalam syurga. Bukan manusia jadi makhluk syurga, jin duduk di luar. Dan jin ramai yang warak, jin yang melakukan amal soleh, jin yang bersedekah dan sebagainya. Saya tak nak beri soalan, saya nak ucap terima kasih kerana mengejutkan umat Islam. Tak kejut mana. Soalan yang ada Pak Kapi, boleh Pak Kapi tau? Boleh tak? Kalau musafir ada pendapat cakap boleh buat solat jamak selama 3 hari, ada pendapat cakap selama 4 hari, mana satu perlu dilakukan? Kedua-dua ini satu belaka. Yang betulnya, bila kita nak musafir ke Kuantan dari Temeluk, maka dalam mana nak duduk? Nak duduknya 3 hari sahaja. Maka dalam perjalanan boleh jamak kosar, sampai di Kuantan boleh jamak kosar. Kerana kita singgah 3 hari, namanya musafir lagi yang singgah di Kuantan. Siapa yang berniat nak duduk 4 hari atau ke atas, contohnya nak duduk seminggu di Kuantan, maka dalam perjalanan boleh jamak kosar, sampai di Kuantan dia bertukar menjadi pemukim pada Kuantan. Haram jamak kosar bermula hari pertama sampai hari dia balik. Tahan lagi soalan seterusnya. Mak wal si mana isteri siapa berhak dapat sebab orang kafir selagi suami masih hidup, semua itu hak suami. Anak-anak tidak berhak kecuali ayah nak bagi anak-anak. Tiri anak isteri berhak kedok, harta pusaka berhak kedok bagi anak tiri anak isteri. Ada dah harta sebab cariah telah isteri mati meninggal dunia. Kalau ada, siapa berhak anak tiri dapat kedok? Ini anak tiri tanya ni. Harta pusaka mak dah tahu bang isteri, isteri mati contohnya, nak bang di buaya mati bini. Jadi ada orang kata, siapa yang dapat? Dengar molek, bila isteri mati, isteri kita mati, isteri kita ada ayah dah? Ada, ayah dapat satu per enam. Mak dia tak ada dah, ayah saja dapat. Ha, lepas tu siapa lagi dapat? Suami isteri itu sekarang, siapa? Sekarang kita, suami dia, kita dapat. Kalau suami dia yang dulu-dulu, enam orang dah dulu, kita macam pun, ni kau kita sengajah sekali. Maka orang last sekali, kita dapat satu. Faham tak? Dan anak kita ada tak dengan dia? Ada, dapat. Anak isteri kita. Anak isteri kita yang dengan kita dapat. Anak isteri kita dengan lelaki lain dulu pun dapat juga. Faham tak? Walaupun lama tak, sebelum isteri kita kahwin dengan kita, dia kahwin orang lain dulu. Untuk imam tu di Sungai Lembing tu, nak mati kena lembing, maka nak dah dapat anak sorang, nikah dengan kita budak janda lah. Maka isteri kita mati sekarang, anak di Sungai Lembing tu wajib kena beri harta dia sama banyak dengan anak kita. Tak beri haram berdosa besar, dosa amal ibadat Tuhan tak terima. Faham lagi? Ni ramai orang buat senyap, anak hak bini kita hak lama, anak hak ayah kita hak dulu. Nah, ramai orang buat senyap. Jadi selama mana suami tu ada, tak boleh bagi lagi. Doktor wajib bagi dengan segera, bukan harta suami, harta si mati. Dan anak tiri si mati tak dapat, anak betul si mati dapat, walau dengan suami yang lain. Walaupun suami dia pelik sungguh, anak ni anak mana ni, tak ada. Anak ni yang kahwin dengan lelaki dia duduk planet Mareh, soh juga wajib kena beri. Soalan seteguhnya, harta sepersaka lah ke mana? Suami isteri kerja, bini tolong kita, suami pun buat padi, sama-sama dapat harta titik buat rumah. Mau beli rumah, aku bayar tanda, mau beli zinc, aku beli besek, mau beli tali besek, aku beli sejuk, mau beli katil, aku beli batak. Akhirnya mati, bagi dua-dua harta, sebagian untuk orang yang masih hidup, sebagian untuk para ahli. Ha, soalan seteguhnya, apakah kau belajar kitab mulut? Kitab mulut puluh-puluh. Kitab mulut dia lukis gambar mulut. Tak tahu kita kitab mulut, kita apa? Setengah orang apa? apabila iktidar mereka tidak dalam keadaan angkat takbir, tapi dalam keadaan untuk berdoa, minta penjelasan. Berdoa lah kepada pula iktidar. Iktidar ni bangun daripada rokok. Sami Allahu liman hamidah. Sunat angkat tangan. Nah, jadi dah angkat, sok iktidar. Adakah sami Allahu liman hamidah? Nah, maka yang dapat pahala, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi bila angkat tangan, hazwa mangkibai. Tapak tangan dengan tak kiblat, jangan pusing ke mana pun. Nah, wala buru kita buat sekalipun, bila tetap dah ada hak Rasulullah, contoh Rasulullah hak terbaik. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum zikir jahar? Ada yang katakan bid'ah. Zikir jahar ni zikir kuat. Lepas mayang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gambar-gambar salah. Zikir sebelah. Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang akhbar sekali, belah. Faham? Akhbar belah. Kata Imam Syafi'i. Tapi kalau niat imam itu dia zikir kuat supaya ramai anak-anak muda dapat ingat zikir, dapat belajar wirid, maka dikuatkan apa kuat. Jika pandai belaka dah, apa belahan. Dua-dua ni boleh belaka. Yang tak boleh bertepik melolong. Bang, siapa tak tahu macam orang gila, baru tak boleh. Nah, lepas tu ada ustaz kata tak boleh zikir kuat. Itu tak boleh ustaz, kita dengar ulama, tambah dengan ustaz. Nah. Maka dalam kitab Fathul Bari, bukan nama ustaz ni, nama kitab. Dan kitab yang sangat muktabar mensyarahkan hadis-hadis Imam Bukhari mengatakan takbir zikir dengan perlahan dan kuat berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi dua-dua boleh, tak payah berbalok. Baik. Bila nak datang jengka 8? Ada kau soalan itu? InsyaAllah kita mari. Ini soalan terakhir. Ada 14 soalan tapi kita tak baca semua lah. Kita baca 2-3 lagi. Apa hukumnya makan ketam? Kerana saya dipahamkan ketam merupakan haiwan dua alam seperti kura-kura, katak dan ular. Benarkah pernyataan ini? Baik. Pendapat yang muktamad mengatakan haram makan binatang yang hidup pada dua tempat, dalam air dan atas darat. Jadi kalau ketam itu boleh hidup pada dua tempat dalam hidup yang sempurna, memang haram makan. Masalah berlaku pada ketam nipah. Ketam nipah yang diharamkan ialah ketam nipah yang boleh berlaku hidup lama di atas darat. Siapa boleh melintah jalan di pasar malam, ketam-ketam nipah. Oh tu haram makan. Tapi kalau ketam nipah tu main tepi-tepi air, tepi-tepi saja dah boleh lama. Boleh turun balik, walaupun boleh naik atas rupuk, tapi kena balik cepat dalam air. Halal makan di sisi syarak. Dah. Oh dah ketam kampung kita ni, kita tak apa sedar. Waswah. Waswah, Nabi jawab dah. Da'ma yuri buka ilama la yuri bu. Kalau kita berasa meragu, tinggalkan dah yang meragukan kamu. Makan yang tidak ragu, ketam orang lauk tu. Betul tak? Tidak meragukan kita, ketam merah tu, ketam kuning, ketam hijau, ketam biru-biru, janganlah. Ketam orang tu. Baik. Apa hukum melapangkan A'udzubillah dengan suara yang kuat sebelum membaca surah Fatihah dan surah lain ketika mengimamkan solat subuh, isyak dan maghrib? Dengar malam. Solat maghrib, isyak dan subuh, sunat baca kuat bagi imam atau sembahyang seorang di rumah. Mana baca kuat? Bismillah dan Alhamdulillah dan surah. Faham lagi? Fatihah masuk bismillah dan surah. A'udzubillah ta'awud sunat baca perlahan. Ha. Tapi imam ni salah. Patutnya A'udzubillah baca perlahan lah. Jadi baca kuat. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillah. Dia pening sikit. Lambat masuk. Masa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dijawab dalam kitab Marawbah, dijawab dalam kitab Syarah Allah oleh dalam kitab Majmu', dan dijawab dalam kitab Al-Tibyan bi adabi hamalatul Quran, mengatakan siapa yang buat terbalik khilaful aula, tidak makruh. Hak baca belahan yang dibaca kuat, hak baca kuat baca belahan, maka hukumnya menyalahi saja yang lebih elok. Tidak berdosa pun sok semayangnya, cuma jangan diulang di lain kali. Nah, kerana yang terbaik ialah yang perlahankan kamu dibintang. Soalan seterusnya, apa hukum dia melapangkan oh my god atau singkatannya oh my god, tapi dengan niat menyatakan god Tuhan ialah Allah? Haa, bisa tak soalan ni? Dia terkejut, oh my god. Haa, jadi apa hukumnya? Nah, apa ada kepala dalam Facebook? Orang ni kata haram, orang ni kata syiri. Haa, baik. Oh my god. Oh tu semua bangsa ada. Bahasa Arab pun ada, bahasa Melayu pun ada. Nah, oh, kejut ni lah. My, bahasa orang putih, Inggeris. God, bahasa Melayu ke orang putih? Orang putih. Nak tahu oh my god tu boleh ke tak? Tengok dulu bahasa Melayu. Oh Tuhanku, boleh tak? Haram tak? Oh Tuhanku, haram tak? Tak haram. Bila tak haram, oh Tuhanku, oh my god, tak haram. Ada tak dalam Quran Allah dengan makna Tuhan? Ada sebuah orang, ada Tuhan pun bahasa Melayu. Faham tak? Hanya menunjukkan Tuhan yang menciptakan alam, maka dia je dengan Tuhan. Bahasa Inggeris dia je dengan God, sama saja. Bahasa Inggeris oh my God mana ya Tuhanku, bahasa Melayu ya Tuhanku maknanya ya Allah sepatutnya. Nah, jadi yang terbaik memang ya Allah, cuma dibenarkan dalam bahasa lain, bahasa Rusia, bahasa Punjabi, bahasa Mongolia, bahasa apa juga, yang menunjukkan oh Tuhanku saja, oh my God, tidak lagi syirik, melainkan God yang dimaksudkan itu selain daripada Allah, baru haram lagi mensyirikkan. Soalan seterusnya, ada lagu kegilaan orang ramai, Gangnam Style, apa hukum dengar dan minat lagu ini? Baik. Dia Gangnam ni sebuah bandar yang sebelah selatan, belah Seoul ni, dia besar, berbelah-belah kali rasanya, besar daripada Kuala Lumpur, bandar raya Seoul. Memang hebat sungguh lah. Boleh letak Kuala Lumpur dalam Seoul ni 12 atau 8 buah Kuala Lumpur. Maka di belah 4 sebelah selatan kanan, yang ada bandar besar namanya Gangnam. Gangnam ni kawasan hiburan. Nah, penuh dengan pub, dengan karaoke, dengan pusat hiburan, dengan disco. Dan di siang hari ada dua batang jalan dibenarkan menari-nari di tengah jalan untuk dan melepaskan tensil bagi rakyat Seoul. Maka di sinilah tim ceritanya tarian Gangnam, kuda gila. Jadinya dia pun jogetlah gitu. Haram ke tak? Jawabnya siapa yang joget? Laki-laki. Baik, menggayakan ada tak ada benda yang menggairahkan? Tak ada, tak haram. Ada gaya-gairah, baru haram. Baik, kalau tidak haram tapi terlompak-lompak gitu, mengaikkan tak? Aik, maka hukumnya gugur muru'ah, menjatuhkan maruah sendiri di kalayau ramai. Faham tak? Kemudian kalau yang banyak dalam Gangnam pencampuran laki-laki perempuan, maka tidak ada kurang seorang ulama yang mengatakan halal. Hukumnya haram dan kena laknat, bukan sebab nama di Gangnam, tapi campur laki perempuan, menggayakan bonggong bentuk tujuh korang, gayakan dada goyang peluk, punggung kocok pulak, bukan kecil-kecil punggung macam besen sebelum. Maka yang bukan tengok ayah hati pun cabut biuk. Maka haram ke tak? Senang saja kita takdirkan Nabi masih hidup, Nabi tengok, Nabi suka tau. Sudah tentu kita dapat jawab, Nabi kata haram benda yang macam ni. Maka itulah, malaikat dia yang enam tu dengan laki bini, tak ada masalah tau. Kalau nak bersuara, yang enam, katanya untuk imam pada bini dia. Tak ada masalah dah. Kerana menggerak pun bini dia tak ada masalah. Bini kita tak ada hal. Enam ke, nak masuk dalam kuni tak ada hal. Pasal isteri kita hadar daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kita balik ke diri kita kata, Yang, you tulis menari sikit, I nak tengok, wajib kena tangan. Biar tak pandai pun kena pusing-pusing dia. Pasal yang suruh tu suami kita. Betul tak? Atau dia kata, laki kita kata, aku nak tengok mu buka kain sekali, aku duduk tengok tengah jalan tak mau jadi steam aku. Aku tengok mu lah, mu aku tahu dah tak haram, tak dosa, kena buka kain depan. Itu laki kita. Tengok. Tak boleh. Haram tak? Tak haram. Itulah nikmat berumah tangga. Malam esok bini pula suruh tu imam. Ah, ada saya kan najam. Tu imam najam pula. Saya nak tengok ini. Tu imam naik atas mesin basuh. Tak boleh. Daripada dua ramai-ramai tu tunjuk ke punggung korang. Nah, ha, tunjuk ke lampu spotlight pula. Bodoh aku. Kalau kambing semua. Apakah hukum menunaikan solat jenazah di kubur lebih pada sekali sebab saya cadang menunaikannya pada pagi raya proses tiga ziarah kubur? Jawabnya, saya rasa eloknya keluar daripada filah. Jangan buat dua kali solat mayat. Sekali sudah. Ha, dah kita semayang dah mayat mak kita, bagi semayang pula atas kubur dah bayar. Orang yang tersempat, pergi semayang atas kubur. Ha, soalan seterusnya, apakah pandangan Ustaz dan gambar kalendar yang menyerupai kopiah, rambut dan telinga Ustaz? Gambar tersebut telah tersebar di internet. Topi kalendar. Oh, ingat gambar kalendar. Topi kalendar. Jawabnya, kita tengok pun nak suka. Kenapa orang yang gambar topi kalendar pakai kopiah? Jadi tak ada masuk. Kita tak ada masuk. Bila kita jadi buat tu, ini tujuan. Eh? Ha, kalau dia kita nak mananya nak. Tak menjadi mudarat kepada orang lain, tidak menjalahi pada peraturan undang-undang, tak ada masalah dia dah gitu. Eh? Ha. Pada dia tu sembuh, dia spray gambar kurang, gambar punggung, gambar kurang atas topi geledak. Ha. Jadi menyusah kat orang, orang tengok, dah ingat nak balik kampung mana. Mengapa kapir air dikenakan semakin mahal? Mana aku tahu tu pun tanya dengan air. Ada pula orang itu tanya juga. Ramai arti yang lahir dari YouTube dengan menyiarkan lagu ciptaan dan nyanyian mereka pada umum sehingga diminati ramai yang menonton dengar. Dan akhirnya syarikat rakaman membuat kontrak pada mereka untuk menjadikan mereka arti terkenal. Apakah mereka tak mengenai fenomena ini kerana berlaku juga di Malaysia? Baik. Ini soalan terakhir kita daripada penonton. Jawabnya, ada setengah-setengah orang dia rakam dan dia nyanyi dalam YouTube. Nah, jadi ada penerbit-penerbit yang tengok dia ni berbakat ambil dan beri buat rakaman. Benda ni dia semua kait dengan hukum nyanyi. Nah, rakaman tu kira-kira tengok zat menyanyi tu dulu. Kalau dia ni menyanyi haram kita dengar, tak boleh. Dirakamkan mereka untuk orang yang baru dengar. Kita balik pada kita cenderung pada pandangan jumhur ulama. Jumhur ulama, orang perempuan tak boleh menyanyi-nyanyi di khalayak laki-laki. Laki-laki boleh. Perempuan hanya menyanyi di depan khalayak perempuan. Nah, perempuan menyanyi perempuan untuk penonton perempuan. Jadi kita boleh panggil arti-arti yang menyanyi-nyanyi yang dijerok sekarang. Nah, untuk muslimah dengar. Tak ada masalah. Mereka boleh berhibur. Faham lagi? Jangan untuk umum. Kemudian kalau laki-laki menyanyi, kita cenderung pada pandangan yang menghimpunkan pandangan-pandangan ulama. Yang mengkategorikan hukum kepada haram, halus, makruh ataupun dibenarkan. Dan ataupun maknanya sunat memberi pahala. Mana yang sunat? Dengar bila kita dengar rasa bangkit semangat nak berjihad. Lagu tu sunat dinyanyikan oleh laki-laki. Bila kita dengar kita rasa ingat kepada kematian macam lagu Seribu Putih. Nah, boleh pahala kita dengar. Ha, kadang-kadang harus juga seperti kita dengar lagu-lagu yang mengingatkan kepada negara kita. Bersatu kita bersatu. Nah, itu harus dengar. Nampak? Ha, jadi taklah membawa kepada 6 syabak, 6 sebagainya. Nah, itu harus dengar juga. Ataupun kadang-kadang kita ni hati ni tak senang. Duduk sejik, mau balik dengar pasal lagu se. Oh, jadi kira yang gembira. Maka setengah ulama kata boleh pahala lagu-lagu itu. Walau dengan syarat tidak ada perkara-perkara yang mengharamkan. Tapi kalau syirik, haram. Syirik yang syirik. Jaga banyak lagu-lagu black metal, thrash metal, underground metal. Nah, apa benda yang kataan liriknya itu syirik. Menolak ketuhanan, tak percaya Tuhan, menganggap agama adalah penghalang kemajuan. Banyak dalam lagu-lagu yang underground. Jadi kita pendengar lagu orang putih kena jaga tengok lirik dulu. Sekarang mudah. Ambil lagu dalam album, pergi kepada Google, type not kepada lirik. Dia kata cuma tengok. Tak ada lirik yang syirik, tak ada yang haram. Harus pada syarat jika penyanyi rock itu lelaki. Faham? Tidaklah haram. Kalau nama makruh, kau cinta, hak cinta-cinta. Kerana ni tak ada faedah, tak ada semua apa-apa. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Aku menunggu kamu, kamu tak tunggu-tunggu aku. Duk main gitu saja 400 helper seorang keluar. Dah kursi ketah itu saja. Eh? Kalau benda-benda yang kita dengar riang bersama anak isteri dan sebagainya, maka hukumnya tidak ada salah. Dah bahkan yang terbaiknya, maknanya biarlah bila kita dengar, kita nampak kebesaran nikmat Allah. Kita dengar lagu nasyid ni, kita lihat nikmat Allah yang terlalu banyak. Sekarang banyak nasyid-nasyid di tanah Arab, di Palestin, di Syria sekarang, digubah, dinyanyikan, yang bila kita dengar kasih sayang pada agama. Walau bagaimanapun lagu-lagu yang bercorak komersial masih tidak haram, kena tengok liriknya dan seumpamanya. Nah, tapi jangan lebih daripada kita berhadap kepada perintah Allah. Lagu itu sedikit saja, yang banyaknya kita zikir kepada Allah. Hiburan itu suku, tiga suku lagi ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat berkat dan rahmat. Saya memohon banyak kemaafan kerana mahu mengambil masa yang panjang daripada tuan-tuan sampai pukul 10:05. 2:23 nampaknya. Jadi mudah-mudahan kita dipertemukan di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mahruma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna bi hadhihi lailatin mubarakah minas syuhada'i maqbulin wa la minal asqiyal mardunin. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.